الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد kita pada malam hari ini insyaallah melanjutkan kajian kita membahas kitab Syarh Ushul Sunnah oleh Imam Ahmad karya Syekh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali حفظه الله. Kita masuk pada pembahasan yang berikutnya, pembahasan yang sudah disinggung di awal, baik diulang kembali karena kan ada penekanan padanya. Bab tentang tarkul jidal wal khusumat fiddin, meninggalkan perdebatan dalam masalah agama. Qala Imam Muhammad rahimahullah wa alla yukhasima ahadan wa la yunazira, tidak boleh berdebat dengan orang lain, wa la yata'allama al-jidal, apalagi mempelajari ilmu berdebat. Fa innal kalama fil qadari والرؤيتي والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه. Dikarenakan pembicaraan, perdebatan, baik dalam masalah takdir, al-qadar, dalam masalah ar-ru'yah, ru'yatullah, atau masalah Al-Quran, seperti apakah Al-Quran itu kalamullah ataukah makhluk atau yang selainnya dari masalah-masalah prinsip dalam agama, ini semua makruh, tidak disenangi. Baik. Dan dilarang. Makruh, kata makruh, ketika kita dapati pada ucapan salaf atau ulama mutaqaddimin, makruh bermakna haram. Bukan makruh sebagaimana yang kita pahami dalam istilah fikih, sesuatu yang apabila ditinggalkan berpahala, dikerjakan tidak apa-apa. Bukan itu. Tapi makruh di sini makruh yang maksudlah ini semua makruh dan manhiyun an, dilarang. La yakunu sahibu wa in asaba bi kalamihi sunnah min ahli sunnah, yang mana apabila seorang yang suka berdebat tadi meskipun dalam ucapannya, dalam perdebatannya sesuai dengan sunnah, orang ini bukan ahlu sunnah, kata beliau. Hatta yada'al jidal wa yusallima wa yu'mina bil athar, sampai ia meninggalkan perdebatan dan ia menerima, beriman dengan asar hadis-hadis. Qala Syekh Rabi hafizahullah, kata Syekh Rabi menjelaskan, wa yansahu bi tarkil jidal, kemudian Imam Ahmad beliau dalam kitab beliau Usul Sunnah, di dalamnya beliau menasihatkan untuk meninggalkan al-jidal, perdebatan. Fa innal kalama fil qadari war ru'yati wal qur'ani wa ghairiha min as-sunani makruhun wa manhiyun an. Sungguhnya pembicaraan, perdebatan dalam masalah takdir, ru'yatullah, melihat Allah nanti di hari kiamat, wal qur'an, tentang Al-Qur'an dan yang selainnya, dalam masalah-masalah yang prinsip ini, semua makruh, dibenci dan dilarang. Warada ahadithu fin nahyi anil jidali wal khusumat, karena kan ada dalam hadis-hadis berupa larangan dari perdebatan. Rasulullah SAW beliau melarang dari perdebatan. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja wa unasun yatanazaruna fil qadar. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau pernah keluar ketika itu orang-orang sedang berdebat dalam masalah takdir. Membicarakan masalah takdir. Faghadab. Dengan demikian beliau marah. Hatta ka'annama tafaqqa fi wajhihi habbur rumman. Sampai-sampai seolah-olah keluar dari wajah beliau biji delima, memerah wajah beliau. Rasulullah SAW itu wajahnya, kulitnya putih, yang kalau malu atau marah itu kelihatan sekali memerah wajah beliau karena saking putihnya. Baik, hingga tampak kemarahan dari wajah beliau. Summa qal, beliau kemudian berkata, aturiduna an tadribu kitabullahi ba'dahu bi ba'd, apakah kalian ingin membenturkan kitab Allah sebagiannya dengan sebagian yang lain? Hadis ini diriwayatkan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ankara inkaran syadidan, Rasul mengingkari dengan pengingkaran yang sangat keras ketika melihat ada yang berdebat dalam masalah takdir. Hadza yadullu ala anna an-nahya 'anil jidali fil qadari wa fi ghairihi min al-aqaid. Ini menunjukkan larangan dari perdebatan dalam masalah takdir atau yang selainnya, dalam masalah akidah, dalam masalah yang prinsip akidah, ini dilarang dengan larangan yang sangat keras, pengingkaran yang sangat keras oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Dan kata Imam Ahmad, la yakunu sahibuhu wa in asaba bi kalamihi sunnah min ahli sunnah. Seorang yang suka berdebat tadi, meskipun pada ucapannya mencocoki sunnah, ini bukanlah termasuk ahli sunnah, orang yang suka berdebat. Kata Syekh Rabi, Falimam Ahmad mutasyaddidun fil jidal. Imam Ahmad ini sangat keras dalam masalah jidal, perdebatan. Artinya beliau sangat anti dalam masalah perdebatan ini. Wa anna man yaqul annahu la yatawassalu ila sunnah illa bil jidal fa hadza yaqulu ghalab. Dan bahwasanya seorang yang mengatakan tidak akan sampai kepada sunnah kecuali dengan perdebatan, maka ini adalah mengucapkan sesuatu yang salah. Wa ala kulli hal hadzal kalam la yu'khadhu ala itlaq. Akan tetapi ucapan ini, ucapan melarang jidal sepenuhnya secara mutlak, ataupun membolehkan jidal secara mutlak bebas. Kalau yang pertama sama sekali tidak boleh debat, yang kedua boleh debat, baik secara mutlak. Ini baik tidak bisa diterapkan secara mutlak seperti ini, atau terkait dengan larangan. Tidak secara mutlak dilarang perdebatan itu. Fa inna Allah qad abaha lana al-jidal billati hiya ahsan. Dikarenakan Allah sendiri telah membolehkan kita untuk berdebat, tapi dengan cara yang baik. Allah telah berfirman, wajadilhum billati hiya ahsan. Baik, berdebatlah, silakan berdebat dengan mereka, tapi dengan cara yang baik. Seperti apa itu al-jidal billati hiya ahsan? Yaitu fa idza tawfal jidal syurutah. Yang pertama harus terpenuhi syarat-syarat seorang berjidal ketika berdebat. Baik. Wa kana al-mujadil yuridul haq. Di antara syaratnya harus diperhatikan, yang berdebat ini niatannya, tujuannya adalah kebenaran, al-haq, mencari kebenaran. Berdiskusi tujuannya mencari al-haq. Ketika nampak yang hak, itu yang diikuti. Ini syaratnya. Ketika terkadang diperlukan untuk kemudian berdebat dengan orang lain, berdiskusi. La yuridul mubahata wal mukabarah wal mu'anad wal mu'anadah. Bukan yang diinginkan dengan perdebatan tadi al mubahata, menang-menangan. Menang-menangan debat, bukan itu yang diinginkan. Atau mukabarah, sikap sombong, menampakkan kecerdasan. Karena kalau sudah berdebat itu, nanti akan dilihat orang, oh, ini orangnya cerdas ketika ia mengeluarkan argumen-argumennya. Meskipun terkadang hanya pandai bicara saja tanpa dalil. Wal mu'anadah, tidak boleh juga ada sifat sikap mu'anadah, penentangan. Ketika telah nampak kebenaran, tetap bersikeras dengan apa yang ada padanya, pendapatnya. Tidak boleh ada yang demikian. Fa'anta bayyin lahu billati hiya ahsan. Kalau demikian keadaannya, terpenuhi syarat-syaratnya, baik, maka silakan kau menjelaskan kepada lawan bicaramu tadi dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. amma idza kana yamilu ila al-ghadabi was-sara'i wat-ta'ali fatruku. Adapun apabila perdebatan tadi sudah mulai bergeser, melenceng, sudah mulai meninggi nadanya, marah-marahan sudah baik menjurus kepada pertengkaran baik atau saling menang-menangan, maka yang demikian ditinggalkan. Kalau sudah demikian arahnya perdebatan tadi, ditinggalkan. Kana Syekh Ibnu Baz rahimahullah yatihi ba'dul khawarij liyunazirahum ma yunazirahum yatihi ba'dul rafid liyujadilahum ma yujadilahum. Dulu Syekh bin Baz rahimahullah terkadang datang kepada beliau orang-orang khawarij, orang-orang rafidah, syiah rafidah, maksudnya ingin mengajak beliau berdebat, mengajak beliau berdebat, tapi beliau tidak mau melayani mereka. Baik, padahal kita tahu keilmuan beliau, keilmuan beliau yang mana beliau Syekh bin Baz, mungkin pula Syekh Ibn Al-Taymin, Syekh Al-Albani, Syekh Mukbil Hafidh Rahimahullah, ini disebutkan oleh sebagian ulama, ini disamakan dengan Al-A'immah Al-Arba'ah, imam yang empat, Abu Hanifah, Imam Malik, Syafi'i, Imam Ahmad, di zaman mereka dikarenakan keilmuan mereka. Lagi-lagi Syekh bin Baz rahimahullah diakui keilmuannya oleh kawan maupun lawan, tapi beliau tidak mau melayani, dikarenakan beliau tahu modelnya orang khawarij tadi, orang-orang syiah rafidah. Ini orang-orang yang bukan mencari al-haq, mengajak berdebat, mengajak berdiskusi, tapi bukan mencari al-haq, bukan mencari kebenaran, yang diinginkan menang-menangan. Baik. Yang apabila nampak kebenaran di depan mereka, mereka tidak akan mengikuti. Wa akhiran, yang terakhir, qol berkata Imam Ahmad, hatta yad'al jidal wa yusallima wa yu'mina bil athar, sampai ia meninggalkan al-jidal, ia menerima dan beriman dengan athar, dalil-dalil, hadis-hadis Nabi. Hadza alladhi yajib, inilah yang wajib. Tu'minu bil athar wa turwiha lin-nas wa tashrahuha wa tubayyinu lahum wa tubayyinuha lahum in kana yas'abu 'alaihim fahmuha. Silakan kau, apabila engkau beriman dengan asar hadis-hadis Nabi, dalil-dalil, engkau meriwayatkannya kepada orang lain, menyampaikannya kepada orang lain, engkau menjelaskannya kepada mereka, apabila sulit bagi mereka untuk memahaminya, idza ra'aita ahadan yujadilu billati hi ahsan yuridu al-istifadah tubayyinlah. Yang apabila ada orang lain yang mungkin mengajak anda berdiskusi, bertanya kepada anda, baik, kelihatan orang ini dari caranya, ini tanyanya bukan pertanyaan ngetes atau pertanyaan mancing-mancing untuk berdebat atau semisalnya, tapi kelihatan dari orang ini yuridul istifadah, ingin mendapatkan faedah, mencari kebenaran. Tubayyin lahu, yang demikian modelnya, silakan engkau jelaskan kepadanya. Silakan berdiskusi dengannya. Indahu syubha azilha. Azilha anhu bil lutf wal hikmah wal mau'izah al hasanah. Apabila ada padanya syubhat, baik, maka hilangkan syubhat tadi. Dibantah syubhat tadi dengan cara yang baik, hikmah, dengan nasihat yang baik. Baik. Wa in kana yuridul mumarah. Tapi kalau kelihatan dari gelagatnya ini orang maunya berdebat, fala tujadilhu, maka jangan kau berdebat dengannya, jangan diladeni, jangan dilayani. Li anna hadza la yuridul haq, dikarenakan orang ini tidak menginginkan kebenaran. Walan tasila ma'ahu ila natijah. Kalau sudah dilayani, coba-coba dilayani, diladeni, ini tidak akan membuahkan hasil. Karena nanti mas, mesti keadaannya bantah-bantahan terus. Akhirnya kalau sudah kalah misalnya, ini kalau dianya yang kalah berdebat. Kalau kalah akhirnya pakai kata pokoknya. Ya, pokoknya demikian pendapat saya. Yang demikian perkara yang sia-sia. Perkara yang sia-sia, tidak dituntunkan dalam Islam yang demikian. Kalau sudah demikian, orang Arab mengatakan, baik, orang yang demikian sudah kata-kata jurus pokoknya, dia akan mengatakan anzun walau tor. Itu kambing itu, meskipun itu terbang itu kambing. Karena sudah pokoknya tadi, meskipun ya sudah kamu benar itu kambing, tapi apa kamu benar itu terbang, tapi pokoknya itu kambing. Pokoknya nggak mau kalah tadi, sudah pakai jurus pokoknya. Yang demikian keadaannya, orang-orang yang demikian ini tidak pantas untuk kemudian kita melayaninya. Sudah ditinggalkan, ditinggalkan. Harus bisa kita menahan diri untuk orang-orang yang demikian. Meskipun mungkin dari ucapannya yang membuat kita panas atau gimana, ini tidak boleh untuk kita kemudian melayaninya. Karena nanti jatuhnya kepada al-jidal yang baik, terlarang. Karena jidal kan ada dua. Jidal ada dua. Ada yang dibolehkan, ada yang dilarang. Yang dibolehkan apabila terpenuhi syarat-syaratnya, dilihat dari orang-orangnya. Baik, apabila yang ingin berbicara ini, yang ingin berdiskusi adalah orang-orang yang memang menginginkan kebenaran, menginginkan penjelasan, maka silakan. Terkadang mungkin terjadi diskusi, karena dia juga mungkin ada tadi syubhat-syubhat ketika kita sampaikan. Mungkin ya, tapi saya taunya kayak gini. Nanti muncul atau apa ucapan dia. Kemudian kita jelaskan lagi. Kita lihat kalau dia kemudian menerima, nah ini kelihatan ciri-cirinya orang yang memang mencari kebenaran. Tapi kalau sudah tapi kita jelaskan, tapi kan nanti lain lagi yang dibawa, lain lagi. Sudah ini tinggalkan yang demikian. Ini tidak perlu dilayani karena akan terjatuh kepada jidal yang tercela. Baik. Selanjutnya masuk pada pembahasan selanjutnya. Al-Qur'an kalamullah laisa bimakhluq. Prinsip selanjutnya terkait dengan Al-Qur'an, bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah, firman Allah, ucapan Allah, dan bukan makhluk. Bukan makhluk. Berkata Imam Ahmad, Al-Qur'an kalamullah wa laysa bimakhluq. Al-Qur'an adalah kalamullah, ucapan Allah, firman Allah. Dan Al-Qur'an bukan makhluk. Yang dimaksud dengan Al-Qur'an ini adalah apa yang tertulis dalam mushaf, apa yang terdengar ketika dibacakan, dan apa yang apa yang tertulis dalam mushaf dan apa yang terdengar ketika dibacakan, itu Al-Qur'an. Wal Qur'an kalamullah wa laysa bimakhluq. Ini adalah prinsip dan akidah Ahlus Sunnah. Wa la yad'ufu an yaqula laysa bimakhluq. Dan jangan engkau lemah, jangan segan untuk mengucapkan Al-Qur'an itu bukan makhluk. Qala fa inna kalamullah laisa biba'inin minhu. Dikarenakan kalam Allah, ucapannya Allah, ini tidak terpisah darinya. Wa laisa minhu syai'un makhluk. Dan tidak ada sedikit pun darinya yang makhluk. Baik. Akidah yang menyelisih akidah Ahlussunnah dalam masalah Al-Qur'an mengatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk. Al-Qur'an adalah makhluk. Ini muncul, akidah ini muncul dari orang-orang Jahmiyah, kelompok sesat, sesat Jahmiyah, demikian pula Mu'tazilah. Demikian pula Mu'tazilah. Yang mana akidah ini muncul didasari oleh akidah sesat mereka yang lain. Akidah mereka yang lain yang menyimpang, yang mereka menolak sifat bagi Allah. Mereka menolak sifat bagi Allah, terlebih khusus sifat kalam. Sifat kalam, mereka meyakini Allah tidak memiliki sifat kalam, Allah tidak berbicara. Baik. Sehingga selanjutnya, selanjutnya dari akidah batil ini, mereka mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Al-Quran adalah makhluk, dikarenakan Allah tidak berbicara, Allah tidak berfirman. Sedangkan Ahlus Sunnah, mereka menetapkan sifat kalam bagi Allah. Mereka menetapkan sifat kalam bagi Allah. Allah berbicara dengan suara dan huruf. Kan, tapi sifat kalam yang ditetapkan oleh Ahlus Sunnah adalah sifat kalam yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah, tidak sama dengan makhluk, tidak sama dengan makhluk. Baik. Wa iyyaka wa munadharata man ahdatsa fi waspadalah, hati-hati engkau dari berdebat dengan orang yang mengada-adakan dalam masalah ini, masalah Al-Quran. Wa man qala bil lafzi wa ghairihi, demikian pula seorang yang mengatakan dengan al-lafz atau yang lainnya. Baik. Ini ucapan seorang yang mengatakan lafzi bil Quran makhluk. Lafzi bil Quran makhluk. Ucapanku dengan Al-Quran itu adalah makhluk. Baik, pada ucapan ini, pada kalimat ini, ini terkandung dua makna yang bisa dibawa kepada pengertian Al-Quran makhluk, bisa juga dibawa pengertian Al-Quran bukan makhluk. Nanti penjelasannya insyaAllah. Jadi kata Imam Ahmad, jangan engkau berdebat dengan orang yang mengatakan Al-Quran makhluk atau yang mengatakan dengan ucapan tadi lafzi bil Quran makhluk atau yang selainnya. Wa man waqafa fihi faqal la adri makhluk aw laisa bi makhluk, juga jangan dengan orang yang bersikap tawakkuf. Yani seorang yang mengatakan saya tidak tahu Al-Quran itu makhluk atau tidak. Jangan kau berbicara dengan orang demikian. Ini orang tidak jelas prinsipnya. Wa innama huwa kalamullah. Al-Sunnah tegas, sangat tegas mengatakan Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran kalamullah. Baik. Laisa bi makhluk, bukan makhluk. Fahadha sahibu bid'ah. Kalau ditanyakan yang demikianlah sahibu bid'ah, para ahlul bid'ah. Mislu man qal huwa makhluk, disamakan dengan yang mengatakan Al-Quran makhluk. Seorang yang mengatakan saya tidak tahu Al-Quran itu makhluk atau tidak, ini disamakan dengan yang mengatakan Al-Quran makhluk. Dikarenakan perkara sangat jelas. Dalil-dalil baik dalam Al-Quran maupun Sunnah insyaAllah nanti akan dibawakan. Baik. Jelas sekali menunjukkan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah wa laisa bi makhluk, wa innama huwa kalamullah laisa bi makhluk. Dalil-dalil sangat jelas, baik disebutkan dalam Al-Quran maupun Sunnah, yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk. Baik. Berkata Syekh Rabi hafizahullah, wa hadhihi al-qadiyyah kama ta'rifun qadiyyatun khatiratun jiddan. Perkara ini bagaimana yang telah Anda ketahui, ini perkara yang sangat besar, sangat berbahaya. Saya dikarenakan para ulama menegaskan, mengatakan barang siapa mengatakan Al-Quran adalah makhluk, kafir. Mengatakan Al-Quran adalah makhluk, kafir. Karena terkait tadi, terkait dengan kenapa Al-Quran itu dikatakan makhluk? Kenapa mereka mengatakan Al-Quran adalah makhluk? Awalnya adalah mereka meniadakan sifat bagi Allah, menolak sifat kalam bagi Allah. Ini kafir. Karena kan jelas-jelas juga dalam Al-Quran, dalam Sunnah menunjukkan Allah memiliki sifat kalam. Allah berbicara. Allah berbicara. Baik. Saya mungkin hakai di sini dulu. Insyaallah untuk penjelasan dari Syekh Rabi, dan kita lanjutkan pembacaannya pada kesempatan yang akan datang. Menjelaskan dari apa yang telah dipaparkan oleh Imam Ahmad dalam kitab beliau Ushulus Sunnah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. أستغفر هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تفضلوا شيخ من الله.